ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور المتكاثرة وكل جبل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan ilmu tanpa rasa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Karena begini Allah Taala pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hadis yang ke-41. Qala Allah Ta'ala wa 'an Muslim ibn Yasar al-Suhani qala dari Muslim ibn Yasar al-Suhani ia berkata su'ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an hadzal ayat wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah bertanya tentang ayat ini, yakni ayat yang ke-172 dalam Suratul Araf, yang artinya ingatlah ketika Rabbmu mengambil persaksian Bani Adam ketika mereka masih berada di punggung Adam, yakni persaksian atas Tauhidullah. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang itu. Faqala, beliau berkata innallaha khalaqa Adam, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Nabi Adam. Tumma mata hadhuhu ila ini, maka Allah mengusap punggung Nabi Adam dengan tangan kanannya. Fata arja minhu zuriyyah, maka keluarlah sebagian keturunan Adam dari punggung Nabi Adam. Fakal Allah berfirman, khalaqtu ha'ula'i fil jannah wa fi amali ahli jannah ya'malun. Aku ciptakan mereka ini untuk menghuni surga dan akan beramal dengan amalan penghuni surga. Tumma nafa'a zuhra'u fakta raja minu zuhriyah. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam. Itu yang kedua kalinya. Maka keluarlah dalam punggung itu keturunan Nabi Adam yang lain. Faqala khalaqtu ha'ula'i min nar wa fi 'amali ahli nar ya'malun. Allah berfirman, aku menciptakan mereka ini untuk menghuni neraka dan akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Faqala rajul ya Rasulullah fa fima al-'amal. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, lalu untuk apa kita susah payah beramal? Kalau memang sudah ditempatkan untuk ini, ya. Faqala inna Allah idza khalaqal 'abda min jannah ista'malahu fi amal al-jannah hatta yamuta 'ala amali min a'mal al-jannah fayudkhiluhu bihi al-jannah. Sesungguhnya Allah, jika telah menciptakan hamba untuk menjadi penghuni surga, Allah akan mudahkan orang itu untuk melakukan amalan ahli jannah sampai dia mati berada di atas amalan ahli jannah. Maka Allah memasukkan orang itu dalam jannah. Wa idza khalaqal ajalina istamalahu bi amali ahlina hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlina fayudkhiluhum nar. Dan jika Allah telah menciptakan hamba untuk menjadi penghuni neraka, Allah akan menjadikan hamba itu melakukan amalan ahli neraka sampai ia mati berada di atas amalan ahli neraka. Maka Allah pun memasukkan orang itu dalam neraka. Rawahu Malik wal Hakim wa qala ala sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik wal Hakim, dan Al Hakim berkata hadis ini sanadnya sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Wa rawahu Abu Dawud min wajhin akhar an Muslim ibn Yasar an Nu'aym ibn Rabi'ah an Umar. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan bentuk lafaz yang lain dari Muslim ibn Yasar, dari Nu'aym ibn Rabi'ah, dari Umar. Barakatuh. Riwayat ini dikharabkan azab Allah. Tersedisikan oleh para ulama ahli hadis. Ada yang mencohonkannya, ada yang mencohonkan. Di antara ulama yang mencohonkannya ialah Al-Imam Al-Hakim. Dia dalam kesempatan mengatakan sahih ala syarhi Muslim, riwayat ini sahih sesuai dengan kesahihan Imam Muslim. Dalam kesempatan yang lain beliau menyatakan sahih ala syarhi Sayyid, riwayat ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari wa Muslim. Nah, barakallahu. Adapun Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, lebih rendah derajat dari sahih. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan fihi irsal, dalam riwayat hadis ini terjadi irsal yang merasa ada kemersalan di jalan. ternyata alasan ya yang menyatakan hadis ini dhaif itu karena riwayatnya mursal. Di antara rawinya ada yang bernama Muslim Ibnu Yasar, ini tidak mendengar dari Umar. Ada yang menyatakan bahwa di antara Muslim Ibnu Yasar dan Umar ini ada seorang yang majhul. Disebutkan tadi an Muslim Ibnu Yasar an Nu'aym Ibnu Rabi'ah an Umar. Tapi antara Muslim Ibnu Yasar ada antara Muslim Ibnu Yasar dan Umar ada rawi yang bernama Nu'aym Ibnu Rabi'ah. Inilah yang majhul barakatuh. Al-Mundhiri rahimah ta'ala menjelaskan bahwa sekalipun hadis ini ada yang mendhaifkan dikarenakan Nu'aym ibn Rabi'ah itu majhul, dan juga pernyataan Az-Zahabi bahwa dalam hadis ini terdapat mursal, hadis ini termasuk hadis mursal, mursal termasuk hadis yang baik. Namun makna hadis ini sahih berdasarkan banyak riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah ini. Di antara ialah riwayat-riwayat sesudahnya. Barakatuh. Nah, yang paling penting di antara ini semua ialah bahwa ahli jannah dan ahli neraka telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan berubah. Siapa yang menjadi ahli jannah dan siapa yang menjadi ahli neraka. Makna semacam ini diperkuat dengan hadis-hadis yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Riwayat dari Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. Siapa dari kalian telah ditetapkan tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Hadis yang ke 42. Ini sebagai penguat hadis sebelumnya. وقال إسحاق ابن راهويه حدثنا بقية ابن الوليد فقطع إسحاق ابن راهويه فلما ترجعنا بعد قومي بقية ابن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد ابن الوليد أن رافض ابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة telah mengkhabarkan kepada saya Az-Zubaydi yakni Muhammad ibn Walid dari Rafid ibn Sa'ad dari Abdurrahman ibn Abi Qatada An-Abihi dari bapaknya An-Hisam ibn Hakim ibn Hizam dari Hisam ibn Hakim ibn Hizam An-Rabulan Qal bahwa sebenarnya ada seorang laki-laki yang berkata Ya Rasulullah atas tada'ul a'malu am qad qudiyal qadar. Wahai Rasulullah, apakah amalan baru akan muncul ketika manusia melakukannya? Apakah amalan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya? Faqala Rasulullah bersabda, Inna Allah lamma akhraja dhurriyyata Adam min dhahrihi ashhadahum ala anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengeluarkan keturunan-keturunan Nabi Adam dari punggung Nabi Adam, Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka tentang tauhid. Tsumma afadha bihim fi qaffayhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala afada bihi fi kaffayh, menggiring mereka di kedua telapak tangannya. Faqala haulai lil jannah wa haulai lin nar, Allah berfirman, yang ini akan masuk surga, yang ini akan masuk neraka. Fa ahli jannah muyassaruna li amali ahli jannah wa ahli nar muyassaruna li amali ahli nar, yang akan menjadi penghuni surga dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli jannah, dan yang akan menjadi penghuni neraka dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam At-Tahih Al-Kabir. Nah, dengan sanad yang sahih, ini menunjukkan bahwa makna hadis sebelumnya itu sahih, ya. Bisa dipakai untuk tambahan, menguat, ya. Di sini jelas bagaimana yang telah disampaikan bahwa ketetapan untuk menjadi penghuni surga atau penghuni neraka ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan terlupa. Yang ditetapkan menjadi al-jannah akan diberi kemudahan oleh Allah seamal dengan amal al-jannah sampai mati. Yang menjadi al-nar juga begitu, akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan al-nar sampai mati di atas amalan al-nar. Tarkasuk. Jadi rahasianya jelas, semuanya adalah terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak tahu apakah kita ini ahli jannah atau ahli nar, sehingga kita tetap berusaha untuk beramal sebaik mungkin, ya. Nah, dan kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita menjadi ahli jannah, maka kita dengan mudahnya untuk melakukan amalan-amalan al-jannah. Dan kalau seandainya naudzubillah min dzalik, Allah takdirkan kita menjadi ahli nar, maka akan betul mudah melakukan amalan nar. Susah untuk diajak melakukan amalan-amalan al-jannah. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang saat ini biasa sholat, biasa belajar agama Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini adalah kemudahan dari Allah sampai nanti ketika kita mati, Allah menetapkan kemudahan dari kita seamal amalan al-jannah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua menjadi ahli jannah. Nah, sehingga kalau ada orang yang kita saksikan susah diajak untuk kembali ke jalan kebaikan, tapi kalau diajak untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran, masya Allah, senang sekali, ya. Kita khawatir jangan-jangan dia diudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan untuk melakukan amal-amal anugerah. Tapi kita tidak boleh memastikannya. Kita tidak boleh apa ini? Memastikan. Karena bisa jadi di akhir-akhir hayatnya dia akan melakukan amalan ahlul jannah. Karena memang Allah menetapkan dia adalah ahlul jannah. Sehingga kita hanya mengkhawatirkan, tapi tidak boleh memastikan. Sebagaimana kalau kita melihat ada orang yang rajin dalam taatan, kita berharap, berharap semoga dia nak mati di atas ketaatan dan menjadi ahli jannah. Tapi tidak boleh memastikan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahli neraka, sehingga di akhir-akhir hayatnya berubah total. Dulu asalnya rajin sholat, sekarang tidak pernah sholat. Dulu dia selalu taat, sekarang dia selalu maksiat. Kita tidak bisa memastikan, ya. Allah menetapkan dia menjadi ahli neraka, maka pasti di akhir hayatnya dia akan melakukan amalan ahli neraka dan akan masuk neraka di atas amalan ahli neraka itu. Auzubillahi min dzalik. Semuanya terkait dengan keimanan, dengan apa yang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga untuk menjadi ahli jannah dan ahli neraka sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu takdir kita, sehingga Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk beramal. Ya, nah. Selanjutnya, ini juga masih berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-43. Ini saya kita dengar hadis ini karena populer ya karena kaum muslimin. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul mashduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu orang yang benar. Ya, si benar. Sadiq. Karena Rasulullah itu adalah jujur atas apa yang beliau sampaikan. Al-mashduq. Takwa beliau dibenarkan pada orang-orang yang jujur. Ya. Inna ahadakum yijma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguh salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai hikmah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan nutfah itu ialah al-man. Tumma yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi alaqah seperti itu yang 40 hari lalu menjadi apa ini? Alaqah. Dan alaqah disebutkan oleh para ulama ad-dhamul jamid al-ghalid, darah beku. Ya. Tumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari lagi menjadi mudghah. Al-mudghah adalah kata para ulama kit'atul lahm, yakni sepotong apa yang tsumma yaqahu Allahu ilayhi malakan fi arba'i kalimat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutus seorang malaikat untuk menetapkan 4 pernyataan. Fayuqadu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa safiyyun aw sa'iyyun. Ditetapkan baginya 1 amal tua, ajalnya 3 rezekinya, 4 dia akan menjadi ahli neraka atau ahli jannah, sengsara atau bahagia. Tsumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiuplah ruh atasnya. Bahwa la ilaha illallah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa dhira'. Fayaktiku ahli al-kitab fayakmalu fi amali ahli nar fayakuluhu. Demi zat yang tidak ada yang berat ibadah kecuali dia, sungguh seorang dari kalian ada yang melakukan amalan al-jannah di awal-awal hidupnya. Sampai jarak antara dia dengan surga hanya reng. Satu dia. Satu hatta. Ya. Jom. Cari tengah. Sama siku-siku. Ya. Sangat dekat. Perumpamaan. Orang itu awal-awal hidupnya sampai tengah-tengah hidupnya ada yang melakukan amalan amalan sampai mau mati dia masih apa yang melakukan amalan amalan tapi kita takdirnya telah mendahului orang itu dengan catatan bahwa dia adalah ahlinya, maka di akhir hidupnya dia melakukan amalan dunia sehingga dia masuk neraka. Wa inna adakum la ya'malu bi amali ahlinya hatta ma yakunu baina wa baina illa jirah wa istiqamu kitab wa ya'malu bi amali al-jannah fa'tuluha. Sesungguh ada di antara kalian yang awal-awal hidupnya melakukan amalan anugerah sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu langkah. Jadi pertengahan hidupnya dan akhir hidupnya nyaris dia ini melakukan amalan anugerah sampai neraka itu sudah dikelupuknya. Ya. Tapi catatan amalnya telah mendahului orang itu. Dan ditetapkan dia sebagai al-jannah sehingga di kisah hidupnya dia melakukan amalan al-jannah dan sehingga dia masuk dalam rain mutafakat ini sepakat dari al-jannah sebutkan al-jannah seperti kemudahan melakukan amalan al-jannah. Kalau dalam hadis ini disebutkan kasus yang jarang terjadi, yakni dia di awal-awal melakukan apa ini? Amalan al-jannah, tapi karena dia adalah calon al-jannah menurut takdir Allah, maka di sisa hidupnya dia melakukan amalan al-jannah. Jadi hadis-hadis sebelumnya itu berkaitan dengan orang yang sejak awal hidup sampai akhir hidup melakukan amalan ahlul jannah. Kalau dalam hadis ini di awal-awal hidupnya sampai pertengahan hidupnya sampai menjelang akhir hidupnya melakukan amalan ahlul jannah. Dan di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahlul jannah. Tapi kasusnya ya. Dan hadis sebelumnya juga menyatakan kebanyakan orang yang telah ditetapkan menjadi arunar di awal hidupnya, di tengah hidupnya, sampai akhir hidupnya diberi kemudahan untuk melakukan amalan arunar. Dan dalam hadis ini disebutkan kasus yang jarang terjadi, tapi ada, yakni di awal-awal hidupnya, sampai pertengahan hidupnya, sampai akhir hidupnya. Ya, menjelang akhir hidupnya dia melakukan amalan ahlu jannah, tapi karena takdir menetapkan dia adalah ahlunya, menjelang matinya dia melakukan amalan-amalan ahlu jannah. Jadi tidak bertentangan, ya, saling melengkapi. Begitu. Yang dari sini berarti kita bisa mengambil beberapa kumpulan karena betul Allah Taala sebagai faidah hadis ini. Yang pertama, dalam hadis ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. adalah ter. Yang pertama, 40 hari, selama 40 hari ini berupa nutfah, ya, air mani, sperma, yang sudah, apa namanya, hasil membuahi, ya, nah. Selama 40 hari terus berkembang, ya. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi nutfah. Kita main alafah. Menjadi darah yang membeku. Darah, ya. Nah. Belum jadi orang. Kemudian setelah itu 40 hari lagi menjadi mudghah. Sekumpal daging. Sepotong daging. Dan sampai 120 hari berapa bulan kan? 4 bulan. Hari setelah itu ditiup terakhir. Jadi penyimpan waktu dilakukan setelah jaring manusia 4 proses semacam ini di dalam perut itu termasuk ilmu ghaib yang hanya tahu oleh Allah SWT. Apa saja yang terjadi di dalam kandungan ini, ya. Ada yang masih lupa bakal jadi, ada yang sudah alafa ternyata enggak jadi, ya. Ada yang sampai mudghah dan bahkan dicium rohnya terus mati, ya. Nah, enggak sampai keluar. Semuanya Allah yang menetapkan. Dari sini karena bagaimana Allah menunjukkan faedah yang lain bahwa janin yang berusia 4 bulan itu sudah dianggap manusia. Dan sebelum 4 bulan tidak dianggap manusia. Nah, timbul beberapa hukum dari situ. Jadi kalau mati itu kurang, ya. Kalau memang usianya 4 bulan ke atas, berarti ada syariat untuk dimandikan, sholatkan, ya. Nah, kubur layaknya manusia, karena dia memang manusia. Ya. Juga diakikoi. Istimbat-istimbat dari para ulama tentang masalah ini, ya. Sudah dikirain baik. Termasuk kalau ada yang kekuburan belum sampai 4 bulan dia janinnya, ya kok pakai dimandikan, nggak pakai disolatkan, jangan, kalau dikubur ya, supaya tidak tahu bukan? Ya. Nah. Nah, jadi manusia, ya, telah disebut manusia. Enggak disolatkan, enggak diakikoi, ya. Nah. Karena mati di bawah umur 4 bulan, ya, sampai 4 bulan. Baik, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita mengimani tentang adanya malaikat al-wakal birrahmah, namanya malakun wakalun birrahmah, malaikat yang ditugasi untuk mengurus rahim. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita tidak tahu apakah jumlahnya satu atau jumlahnya banyak. Karena kalau ada wanita yang hamil, ya, seluruh dunia lagi juga yang berbarengan, ya kan? Allah yang Maha Tahu. Yang penting kita meyakini adanya malaikat yang disertai urusan masalah rahim. Al-Waqalbiyah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa malaikat yang dipadrai mengurus rahim itu tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Bahkan saat menjalankan tugas untuk menetapkan amalannya, ajalnya, rezekinya, ini bahagia atau sengsara, itu sebelumnya belum tahu. Malakun al-wakal atau al-malakun wakal birahmi, malaikat yang dipatrai ngurus rahim, enggak tahu. Ini anak, amalnya bagaimana, ajalnya bagaimana, rezekinya bagaimana, nanti menjadi al-nar atau al-jannah, enggak tahu. Setelah Allah Ta'ala memberitahu, baru tahu. Padahal yang ngurus langsung, ya, nggak tahu masalah. Apalagi yang lain yang tidak bertugas mengurus, kan lebih tidak tahu lagi tentang masalah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap manusia telah ditetapkan amalnya, ajalnya, rezekinya menjadi al-na atau al-ja. Makanya di sini Abu Ibn Mas'ud sampai sebelum menyampaikan hadis dari Rasulullah menyatakan wa wasadikul masduq, Rasulullah itu orang yang jujur dan dibenarkan omongannya. Ini betul-betul wahyu dari Allah. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kedustaan dalam. Supaya kita mantap dengan takdir Allah. Nah. Dari sini para ulama mengambil faedah wa fil hadithi hasun ala al-qona' wa zadu sadid ala al-qirsu, anjuran untuk qona'ah dan celaan bagi orang yang rakus harta. Nah, apa itu qona'ah? Merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah, sekarang ini kita sedang menikmati rezekinya Allah, maka tidaklah kita marah. Alhamdulillah. Ya, tanya bagaimana kondisi ekonomimu? Alhamdulillah. kepada Allah. Kita syukuri saja. Ya. Kita nikmati saja. Dan celaan untuk rapuh terhadap harta. Mengapa? Para ulama mengambil kesimpulan seperti ini dari hadis ini. Karena urusan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun rapuh, kalau memang jatahnya atau itu, dia tidak akan bisa mendapatkan lebih dari itu. Hanya saja dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan kita harus kerja, berusaha untuk memenuhi rezeki kita. Ya? Nah, tapi tidak usah mahyur. Waktunya ibadah, ya ibadah. Waktunya kerja, ya kerja. Jangan sampai memasang target-target. Allah. Sampai kemudian melupakan tugas dan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak salah. Islam tidak melarang orang kerja dan berusaha mencari nafkah yang halal. Tetapi Islam mengajarkan kita percaya dengan takdir Allah yang menetapkan rezeki kita sehingga kita tak perlu terlalu banyak. Rakus dunia sampai motor, sampai oil, sampai meninggalkan banyak kewajiban syariat dengan target mencapai ayat yang sebenarnya. Walaupun tak gitu, tak akan bisa. Karena belum tak, apa namanya, kalau tidak tak dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita percaya dengan takdir semacam ini, kondisi kita itu stabil. Sedikit dia tidak akan stres, tidak akan apa namanya gelisah, ya. Narkotik. Kenapa? Ya mungkin memang itu rezekinya. Mau apa lagi? Tetap ibadah, walaupun dikasih rezeki yang sedikit. Dikasih banyak, siapa syukur, ya? Dan tidak kemudian nambah rakus. Sudah banyak tapi masih merasa kuah saja. Ya. Nah. Tetap juga stabil kondisinya. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Boleh kerja. Tapi tidak boleh rakusnya. Tidak boleh bank. Moyo sampai meninggalkan banyak kewajiban-kewajiban. Kemudian. Wa fi al-hattu al-isti'ada billah min su'il khatim. Dalam hadis ini terdapat dalil anjuran untuk minta perlindungan kepada Allah dari su'il khatimah. Nah, karena dalam hadis ini disebutkan kasus ada orang yang di awal-awal hidupnya, bahkan di tengah hidupnya, bahkan di akhir menjelang kematiannya, nah, melakukan amalan al-jannah. Tapi karena ditakdirkan menjadi al-nar, maka dalam waktu yang singkat sebelum mati, dia bisa melakukan amalan arunya sampai mati. Masuk. Bisa hati seolah baik. Hati. Kalau kita sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, sekarang dalam kondisi muslim, taat pada Allah, nah, barakallahu fiikum, taat ini. Diingatkan dengan hadis ini. berlindunglah kepada Allah dari sulhat. Jangan-jangan kau bilang minzalik, kita termasuk yang dicontohkan ini. Jika akan meninggal, berubah-ubah. Ya, yang asalnya rajin sholat menjadi tidak pernah sholat, yang asalnya taat menjadi apa ini? Jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mereka-mereka yang sekarang sedang bersenang-senang dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran-pelanggaran, jangan merasa pede. Apa nanti di masa tua tobat, ya. Kenapa? Hati-hati dengan suluh khatimah. Bukan hadis ini yang dipakai, hadis sebelumnya. Jangan-jangan Anda memang dimudahkan untuk melakukan amalan Allah sehingga mati yang su'ul khatimah. Maksudnya ya, tetap dari masyarakat apa ini? Su'ul khatimah. Adapun kalau mereka-mereka yang sekarang berkelimbang dalam kemaksiatan, dalam pengingkaran pada kepada Allah dan sebagainya, nah, kita tidak boleh langsung memfonis mereka ini ialah ahli nar. Tapi kita mengkhawatirkan mereka menjadi ahli nar. Berdasarkan termasuk kita kalau menyaksikan orang-orang yang melakukan amal ketaatan, tidak boleh langsung memfonis itu ialah penghuni surga. Kenapa? Khawatirkan kasus dalam kasus ini terjadi. Ternyata di akhir itu mereka berbangun. Ya, nah, semuanya mengandung kesimpulan kita ini harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syukur. Ya, nah, ini tentang hadis ini. Sebetulnya masih banyak faedah-faedah yang lain yang berkaitan dengan hadis ini. Namun saya angkat cukup ya. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Ya Allah, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.